Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahid Al-Ahad Al-Fard Al-Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Rabbana salli wa sallim ala Imam al-Muwahhidin Sayyidana Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya rabbana min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yahsha' wa 'aynin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya rabbana arzuqna tawbata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ad-Dardir dengan kitab Al-Kharidatul Bahiyahnya. Kita sudah sampai kepada mana? Kita sampai kepada wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'ali fa'rifi, sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Wajib syar'i secara syarak, wajib secara syarak, bukan secara akal dulu, bagi seorang mukallaf untuk mengetahui Allah dan mengetahui Allah-nya bil akli. Jangan dibedakan. Secara syariat wajib bagi seorang mukallaf untuk mengetahui Allah. Wajibnya syarat. Sehingga siapapun yang sudah memenuhi syarat-syarat taklif yang empat yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, maka dia wajib menerima Islam atau agama yang membawa ajaran yang benar. Wajib secara syar'i setiap mukallaf untuk kenal Allah. Dan cara mengenal Allah, maka ini kita dengan akal. Dengan akal kita. Dan yang diajarkan oleh imam ahli akidah, imam kita, para ulama, dengan menggunakan istilah dalil akli. Dan kemarin sudah dibahas juga bahwasanya ada hukum akal, wajib akli, mustahil akli, dan jais akli. Bicara tentang hukum akal ini karena yang di hadapan kita adalah tidak selalu orang yang percaya kepada Al-Quran. Sebab kebenaran harus disampaikan kepada semuanya, baik yang percaya kepada Al-Quran ataupun yang tidak percaya. Bagi yang percaya kepada Al-Quran sudah selesai, artinya dia sudah kenal Allah, Allah sang pencipta yang menurunkan Al-Quran. Maka firman Allah di dalam Al-Quran pun dipercayai karena sudah beres urusannya. Tapi bagaimana di saat kita harus berhadapan orang yang tidak percaya kepada Al-Quran? Sehingga kalau kita mengatakan kul huwallahu ahad, katakan Allah itu maha tunggal, dia akan berkata, siapa yang ngomong itu? Al-Quran, aku tidak percaya kepada Al-Quran kok. Baik, kalau memang ini tidak percaya kepada Al-Quran, yuk kita menggunakan akal. Makanya nanti setelah kita percaya akan adanya Allah dengan akal kita. Kemudian setelah itu kita meyakini tentang wahdaniyat maha tunggalnya Allah dengan akal kita. Dengan akal kita. Lah, untuk mengetahui tentang Allah itu ada dengan akal. Karena kita tidak bicara dengan orang yang sudah percaya kepada Al-Quran saja. Tapi semua orang, ayo kita bisa dialog dengan orang yang ateis sekalipun, yang tidak percaya adanya Tuhan. Atau percaya akan adanya Tuhan tapi salah di dalam mengenal Tuhan. Maka dialognya adalah akal. Tidak bisa kita sodorkan Al-Quran begitu saja. Yang mengatakan akan adanya Tuhan tiga, ya gak bisa kita katakan kulullah ahad ini. Apa Al-Quran itu bukan kitab suciku. Maka begitu pentingnya belajar ilmu akidah menurut caranya kaum mutakallimin, pakar-pakar akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, yaitu menggunakan akalnya. Ma'rifatullahi, untuk mengetahui Allah ini wajib bagi seorang mukallaf. Kemarin disebutkan seorang mukallaf yang memenuhi syarat, dia adalah seorang yang berakal, balek, selamat pendengaran atau penglihatannya, kemudian sampai kepadanya seruan dakwah, maka wajib dia menerima Islam. Itu mukallaf. Dan bagi orang yang berakal, wajib kita kenal Allah, wajib orang berakal yang sudah balig, kemudian sampai kepada seruan dakwah, harus menggunakan akalnya saat ini untuk mengetahui adanya Tuhan Allah. Sehingga nanti dibahas tentang imannya orang yang bertaklid. Gimana orang yang bertaklid di dalam imannya? Apakah sah? Taklid dalam imam, tidak ngerti hujahnya, iman. Ini bukan bicara tentang masalah-masalah furu'iyah, bukan, keimanan, bagaimana imannya orang yang bertaklid. Sebagian ulama mengatakan, ulama kita ahli sunnati wal jamaati, kalau orang taklid dalam imannya, itu ada yang mengatakan bahwasanya tidak diterima. Jadi kita harus tahu hujahnya. Ini dinukil juga dari Imam Sanusi dalam salah satu pendapatnya. Jadi kalau orang imannya taklid, ditanya hujahnya tidak mengerti, maka tidak dianggap imannya. Pendapat yang kedua adalah, diterima imannya orang bertaklid dalam iman. Ya misalnya, bagaimana kamu tahu adanya Tuhan Allah? Ya pokoknya saya dengar orang, saya percaya. Enggak pakai hujah, enggak pakai dalil, ini taklid. Maka imannya orang semacam ini, pendapat yang pertama adalah tidak diterima. Pendapat yang kedua adalah imannya orang yang bertaklid di dalam berakidah. Orang yang taklid dalam urusan akidah, dia imannya dianggap sah tapi berdosa. Sah tapi berdosa. Baik orang itu mampu untuk berhujjah dengan akalnya ataupun tidak. Yang utama mutlak tidak diterima. Yang kedua adalah mutlak diterima tapi dosa. Mutlak diterima tapi berdosa. Karena apa? Dia tidak menggunakan akalnya, tapi diterima. Yang ketiga adalah diterima dan berdosa bagi yang mampu berhujjah. Diterima tapi berdosa, tapi khusus bagi yang punya keahlian di dalam berhujjah, dalam menggunakan akalnya. Karena dia punya keahlian, maka lalu tidak menggunakan akalnya, maka dianggap tidak dianggap berdosa. Biarpun imannya sudah sah, tapi berdosa. Dan di sana ada pendapat-pendapat yang lain, jangan sampai mengatakan, taklid wajib, kemudian nazar enggak boleh, ini pendapat yang tidak dianggap. Jadi pendapat yang dianggap tiga saja. Ini paling utama, yaitu pertama yang dinukil dari Imam Sanusi dalam salah satu pendapatnya, Pasalnya imannya orang bertaklid itu tidak dianggap. Jadi orang yang muqallid di dalam berakidah tidak dianggap beriman. Yang kedua, dianggap sah, cuman berdosa. Biarpun dia itu enggak mampu, paling enggak itu dia harus mencoba berpikir biar tahu. Kemudian yang ketiga adalah dosa sah, tapi bagi orang yang dia itu adalah mampu saja berhujjah. Baik, pendapat yang pertama, jadi pendapat yang mengatakan imannya orang bertaklid itu tidak sah, apakah tapi harus pakai nazar berhujjah. Hujjah seperti apa sih? Sehingga para ulama kita menjelaskan pendapat yang mengatakan bahwa imannya orang yang bertaklid itu tidak sah, artinya wajib bagi siapapun orang yang mukallaf, dia harus menggunakan akalnya untuk berhujjah agar sampai kepada keyakinan bahwasanya Allah itu ada. Cuma nanti di situ dijelaskan bahwasanya cuman cara berhujjah itu adalah tidak harus pakai hujjah mantek seperti yang selama ini dihadirkan oleh para ulama. Tapi cukuplah dengan hujjah yang sangat sederhana. Seperti hujjahnya seorang Arabi, seorang Arab pegunungan yang ditanya oleh seorang imam, Imam Asmu'i bertanya, bagaimana kamu percaya dan meyakini akan adanya Tuhan Allah? Ternyata dia biarpun orang awam berhujjah. Bukan mengatakan, ya aku dengar orang ngomong begitu lalu aku percaya. Oh, enggak. Dari mana kamu percaya akan adanya Tuhan Allah? Ya, aku meyakini akan adanya Tuhan Allah ya dari ini. Dari aku saksikan semesta ini. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Ya, kalau aku melihat bekas kaki berjalan itu pasti tadi ada orangnya yang berjalan di atasnya. Kalau ada kotoran unta pasti ada untanya. Artinya kalau ada bekas seperti ada yang membuatnya. Ini menggunakan akalnya. Ya kayak tadi sederhana. Pulpen ada yang membuat. Gedung ada yang membuat. Nah ini yang kecil saja ada yang membuat. Ini dialog ringan. Tidak harus pakai mukotimah suhro, mukotimah kubro, kemudian natijah seperti yang dilakukan oleh kaum manatiqah, ahli-ahli mantek. Itu bukan. Dengan berhujah yang sangat sederhana. Jadi siapapun yakin bahasanya pulpen ada yang membuat. Ini barang kecil. Meja ada yang membuat, yang kecil saja ada yang membuat, bagaimana yang gede enggak ada yang membuat. Nah ini adalah berhujjah sederhana, maka dengan cara berhujjah seperti itu, dia sudah tidak bertaklid lagi di dalam berakidah. Makanya wajib kita belajar ilmu seperti ini, bagaimana kita mengetahui akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan adanya Allah. Dalil kita adalah dengan akal. Kemudian setelah itu dengan nakal, setelah akal kita sudah faham akan sambung sampai kepada keyakinan bahwasanya di sana ada yang menciptakan semuanya, itu akal. Baru setelah itu dibarengi dengan dalil naqli. Lah akal nanti akan terus diajak melanglang ke dalam segala permasalahan. Pertama tentang wujud Allah. Setelah itu tentang sifat-sifat Allah dengan akalnya. Mulai sifat kidam, baqa, wahdaniyat. Itu adalah dengan akal nanti. Kemudian berbicara tentang bagaimana Allah menurunkan wahyu, ini juga perlu dialog. Kalau berbicara tentang wahyu, nggak bisa tanpa dengan akal. Wahyu, kita bicara tentang wahyu dengan wahyu. Saya nggak percaya wahyu, bagaimana kamu bicara wahyu? Makanya perlu kita menggunakan akal untuk nanti sampai pada kesimpulan bahasanya bagaimana tentang makhluk ini. Dengan peraturan-peraturan ini, perlunya mengirim Allah namanya utusan agar ini makhluk ini lestari. Itu nanti akan dibahas di sini. Jadi harus kita menggunakan akal kita. Nah kemudian, di sini nanti kalau kita mengenal Allah, mengenal Allah itu bagaimana setelah kita tahu akan adanya Allah selesai. Jadi yang digunakan adalah dalil akal sama dalil yang namanya dalil naqli syar'i. Kemarin kita singgung juga masalah dalil fitrah. Tapi fitrah tidak bisa dijadikan dalil, akan tapi fitrah ini yang bisa dirasakan bahwa semua orang ini ternyata butuh kepada Tuhan. Mau tidak mau, semua manusia ini ternyata mempercayai adanya Tuhan. Dimanapun ada komunitas manusia, pasti ada yang dituhankan. Apakah itu pohon besar, matahari, bintang, atau yang lainnya. Artinya, fitrahnya manusia itu mencari Tuhan. Jadi fitrah itu untuk membawa agar kita itu rindu mencari Tuhan. Baru nanti pemahaman tentang Tuhan adalah menggunakan akal kita. Coba dimanapun ada orang menuhankan kayu besar, aneh. Ada orang menuhankan batu, ada orang menuhankan matahari. Nah, bagaimana akal kita gunakan? Ya kita runtuhkan, Tuhan ada, tapi ini yang mempercayai Tuhannya adalah kayu. Ya aneh, wong kayu kemarin tumbuh, gede, kemudian jadikan Tuhan. Ini bagaimana ini? Suruh pakai dong akalnya. Gak mungkin Tuhan kayak begitu. Kepala sukunya, kemarin bayi nangis-nangis, sekarang gede jadi kepala suku, dijadikan Tuhan. Gak masuk akal dong. Matahari, jadikan Tuhan. Kisah Nabi Ibrahim. Berpikir dong, masa Tuhan tenggelam, ngilang tuh, terus gak kelihatan lagi. Terus apa lagi? Kok Tuhan seperti itu? Harus ada, menggunakan akalnya. Nah ini, mengetahui Allah. Yang jelas harus sampai kepada keyakinan akan adanya pencipta. Dan juga kita sebutkan kemarin, lihat, mudahnya kita mempercayai akan adanya sang pencipta Allah, itu sangat mudah. Kenapa? Ya kemarin lihat, yang mengaku Tuhan sekalipun dari bangsa manusia itu, mereka tidak pernah ngaku telah menciptakan matahari dan langit dan rembulan. Enggak pernah, Fir'aun pun enggak pernah ngomong, rembulan aku yang membuat, enggak. Lalu siapa yang buat itu? Kamu katanya Tuhan ya Fir'aun, tapi kau tidak buat matahari. Berarti kamu bukan Tuhan. Sebetulnya itu sudah membatalkan keyakinan tentang Tuhan yang namanya manusia. Lalu setelah itu kita mencari lagi, lalu siapa yang menciptakan matahari? Yang menciptakan matahari yang jelas bukan seperti dirimu. Terus bukan seperti pohon. Terus bukan seperti lautan. Bukan seperti itu. Lalu bagaimana? Sang pencipta itu seperti apa sih? Sifat-sifatnya kayak apa? Baru dibahas lagi. Harus dia adalah punya sifat qidam, dahulu. Sebab kalau dia tidak dahulu, bukan pencipta, tapi diciptakan. Harus sang pencipta itu qidam, punya sifat dahulu dan dahulu, tidak didahului oleh apapun. Kan dibahas nanti dalam akidah. Nah, kalau memang pencipta itu ada tidak dahulu, berarti dia kan baru. Artinya, biarpun lama jangka waktunya, akan tapi berarti kalau dia berpermulaan, tentu ada. Siapa yang mengadakannya? Nah kalau diadakan berarti bukan Tuhan lagi. Batallah keimanannya. Berarti harus sampai kepada keyakinan Allah. Ini sang pencipta ini adalah dahulu. Lihat, ini sifat-sifat. Dahulu dan abadi, kemudian sifat-sifat yang lain, maha tunggal. Ini menggunakan akal kita. Nah ini yang kita ajak bicara, tidak semua orang percaya. Iya, kalau yang punya Al-Quran memang jelas. Anda beriman kepada Al-Quran. Wal awwalu wal akhiru, yang maha dahulu dan maha akhir. Qul huwallahu ahad, Allah maha tunggal. Wa wa'ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa. Selesai. Tapi sebelum kita bicara tentang syarak ini, akal digunakan. Bagaimana Tuhan kalau tidak maha kuasa? Masa Tuhan mau membunuh orang saja pakai maju mundur, enggak bisa. Harus kapan Allah ingin mematikan seseorang, matilah orang itu. Ingin menjadikan sesuatu, jadilah. Maka harus punya sifat Allah tuh kuasa. Dan kuasanya bukan kuasa-kuasa biasa, maha kuasa. Enggak ada yang bisa menentang tentang kekuasaannya. Wah, nanti direntet dalam dialog akidah yang selama ini dihadirkan oleh para ulama. Lah, maka ma'rifatullahi, mengetahui Allah ini, mengetahui Tuhan sang pencipta, al-ali yang maha tinggi, fa'rifi. Maka dari itu, ayya'rifa, maksudnya ayya'rifa, ayya'rifa, hendaknya mengetahui apa? Al-wajib. Apa yang wajib kita yakini, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Allah. Maka secara rinci, secara yang kita harus tahu detailnya, maka disimpulkan oleh para ulama adalah 20. Akan tapi secara global, si semua sifat kesempurnaan adalah milik Allah. Semua. Jadi sifat 20 itu bukan sifat Allah itu hanya 20 seperti kesalahpahaman sebagian orang yang menuduh kaum Asy'ariyah salah. Sifat 20 itu bukan sifat Allah itu hanya 20. Artinya sifat Allah itu banyak. tidak berbatas. Sifat Allah itu banyak dan tidak berbatas. Artinya kesimpulannya begini, segala sifat kesempurnaan yang sesuai dengan keagungan Allah itu adalah sifat Allah. Berapa? Enggak ada batasnya. Tersimpulkan dalam makna Asmaul Husna, ya, akan tapi lebih dari itu. Segala sifat kesempurnaan yang sesuai dengan keagungan Allah, maka itulah sifat-sifat Allah. Dari sifat 20 ini adalah sebagian daripada sifat-sifat Allah yang harus kita yakini ini dimiliki oleh Allah. Kenapa kok hanya sifat 20 yang dihadirkan oleh para ulama? Karena dari sifat 20 inilah tantangannya adalah kepada orang yang tidak beriman. Mengundang dialog seperti kidam itu. Itu dialog panjang antara kurang beriman dengan kaum filosof yang mengatakan bahwasanya semesta ini dahulu dan tidak berpermulaan. Dibantah, yang tidak berpermulaan hanya Tuhan Allah, semesta berpermulaan. Ini dibahas dengan dialog falsafah panjang. Kemudian nanti ada dialog antara kita dengan orang-orang berakidah sesat seperti kaum Mu'tazilah tentang sifat kudroh dan seterusnya. Dan juga nanti ada dialog dengan orang di luar Islam seperti Nasrani tentang Tuhan tiga, Tuhan anak dan seterusnya, atau orang-orang Hindu, Buddha dan seterusnya. Ini dari sifat 20 itu mengundang dialog panjang, termasuk kalamullah nanti, dialog antara kita dengan kaum Mu'tazilah. Ini, maka dari 20 sifat yang diartikan para ulama, karena itu mengundang, karena di dalam, di balik itu semuanya ada penentangan-penentangan dari orang di luar Islam atau yang mengaku Islam tapi akidahnya sesat, sehingga perlu dituntaskan, sehingga dibahas satu demi satu, satu demi satu dari sifat 20 itu. Jadi sifat wajib bagi Allah bukan hanya 20, banyak. Nah, baik, kembali, kita harus mengenal Allah, ya'rifallah, ya'rifa al-wajib. Maka mengenal Allah itu caranya bagaimana? Bukan kita cari di gunung mana, di laut mana, di bumi mana. Itu nyari ikan. Allah enggak begitu, caranya adalah agar engkau sampai kepada mengenal Allah secara sesungguhnya setelah kamu yakini Tuhan itu ada. Sebab kalau kita hanya sampai kepada keyakinan Tuhan itu ada, bisa jadi kita masuk terjerumus dalam meyakini Tuhan itu tiga, atau Tuhan itu pohon, atau Tuhan itu matahari. Tuhan ada, ini kunci. Tapi Tuhan yang kita anggap ada dan maha ada itu sifatnya seperti bagaimana sih? Maka kita mengetahui al-wajib al-akli, yang wajib kita yakini secara akal harus dimiliki oleh Tuhan Allah. Maka dibahas. Dan muhal mustahilnya, enggak mungkin ada, harus diyakini juga. Baru nanti adalah yang boleh dilakukan oleh Allah dan boleh tidak dilakukan, namanya jaizat. Maka wajib, maka ya'rifal wajib wal muhala ma'jaizin fi haqqihi ta'ala. Kalau pengen kenal Allah, kenal pencipta, Tuhan, maka hendaknya kita itu mengenal yang wajib bagi Allah. Apa sih yang harus kita yakini? Dan apa yang tidak boleh ada pada Allah? Harus kita yakini tidak boleh ada pada Allah. Seperti mati, Tuhan mati terus gimana? Siapa yang ngurusi semesta? Harus diyakini, Tuhan lemah. Tuhan berbilang, ribut nanti. Satu ingin membuat tsunami, satu ingin membuat menyelamatkan. Nah, ini repot, enggak sah. Maka itu dialog panjang dalam ilmu akidah. Majaizin nanti ada. Jaiz itu adalah segala yang mungkin Allah lakukan dan mungkin tidak. Makanya fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Menghidupkan dan mematikan kita adalah mungkin. Boleh Allah, tidak wajib bagi Allah. Kemudian wa mithlu dha, dan nanti setelah itu lanjutannya adalah kita menggunakan akal kita. Biar, nah, cuma ini akidah ini yang jangan lupa bahwasanya kalau berbicara dengan orang yang beriman, ini memang betul. Selama ini orang mengingkari cara berakidahnya Abul Hasan Asy'ari ini, mereka tidak pernah memikirkan bahwasanya kita ini berhadapan orang di luar Islam. Kalau orang yang beragama Islam sudah selesai, Al-Qur'an ngomong begini, hadis Nabi ngomong begini, ya beres dong, jelas. Cuman yang kita ajak dialog ini bukan orang yang beragama Islam saja. Semesta dakwah harus sampai kemana-mana. Nabi Ibrahim berdialog dengan orang kafir. Rasulullah pun demikian, menunjukkan dengan hujjah dengan orang kafir. Nah ini perlu menggunakan, diajak nalar mereka. Kalau kita ajak bicara wahyu, mereka enggak percaya dengan wahyu. Tapi ingat, di dalam mazhab kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, memang dalam dialog menggunakan akal, didahulukan akal di dalam berdialog. Cuman pada hakikatnya syariat dengan akal tidak akan terpisahkan. Dan memang betul syariat didahulukan, tapi orang untuk sampai kepada keyakinan akan adanya syariat gunakan akal dulu. Maka di sana adalah nadhar, menggunakan akal pikir untuk sampai kepada keyakinan akan adanya Allah. Belum ada Al-Qur'an di situ. Baik, ini ada sekelompok orang akhir zaman ini yang mengaku dia adalah mengikuti salaf. Kitalah salaf yang sesungguhnya. Dengan mencaci dan mengolok karena kaum Asy'ariyah terjebak tersesat dengan akalnya. Oh tidak. Mereka menggunakan akal bukan meninggalkan syarak. Mereka meninggalkan akal bukan meninggalkan teks Al-Qur'an dan hadis Nabi. Sehingga di dalam pembahasan akidah kita, kalau sudah mengatakan sifat Allah kidam, sifat Allah mukhalafah al-habatis dan yang lainnya, itu semua ada pembahasan. Langsung disambungkan dengan ayat Al-Quran. Yang pertama dalil akli, bagi siapapun orang suruh mendengar dalil aklinya. Kalau sudah luluh dengan dalil aklinya, sesuai dengan Al-Quran ini loh. Kalau orang beriman ya gak apa-apa, dalil akal tidak dipakai pun sudah selesai. Orang yang tidak, yang sudah beriman kepada Al-Quran ya memang beres. Tapi penting sekali belajar ilmu akidah. Nanti mukaddimahnya juga ada ilmu mantek yang harus belajari. Ilmu mantek, mantek-mantek yang ringan, tidak sampai derajat mantek-mantek yang berat, mantek yang ringan. Kemudian setelah itu, wa mithlu dha fi haqqi rusuli. Fi haqqi rusulillahi, berkenaan juga tentang utusan Allah, kita harus punya keyakinan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang nabi. Karena apa? Nabi membawa pesan dari siapa? Dari tadi Tuhan yang sudah kita yakini, yang namanya Allah di dalam agama kita. Namanya Allah dengan sifat yang maha tunggal, sifat yang maha dahulu ini sifat. Lah Allah ini di saat ingin memberikan pedoman kepada yang namanya manusia, nanti akan dibahas dialog ini sebetulnya. Ini mukaddimah saja agar kita punya gambaran. Allah ini di saat ingin menurunkan undang-undang peraturan untuk manusia, tentu melalui perantara dong. Kemudian perantara, kalau perantaranya yang sekaligus bisa menjadi contoh, maka harus kita meyakini pasti itu adalah manusia pilihan. Sebab kalau dari malaikat tidak bisa jadi contoh, sebab manusia bisa ngomong, ya kamu malaikat, saya tidak bisa niru kamu. Sehingga harus dari manusia, dan manusia dengan kesempurnaannya sebagai manusia, nisbi sebagai manusia, maka harus dipilih oleh Allah. Maka seorang nabi, maka namanya nabi dalam bahasa kita, bahasa Islam, Al-Quran adalah seorang nabi. Yang nabi tidak mengeluarkan dari dirinya sendiri, tapi membawa pesan dari Allah. Pesan dari Allah. Dan yang dibawa ini adalah wahyu. Maka yang membawa pesan ini harus dia makhluk yang sangat jujur. Kalau dia dusta, nanti ada yang disembunyikan dong. Atau dipalsukan. Maka sifat orang yang membawa wahyu ini harus dia adalah orang yang jujur. Kemudian juga harus cerdas dong, jangan sampai salah faham. Sifat fatonah. Kemudian pasti dia menyampaikan, tidak ada yang sembunyikan, tabligh. Dan di dalam dirinya siddiq, amanah dan seterusnya. Bahkan nanti ada sifat-sifat yang lainnya yang cuma tersimpul ke dalam sifat yang empat. Ini nanti akan dibahas. Mustahil kalau dia pendusta. Mustahil kalau dia menyembunyikan. Ini akal. Harus dengan akal. Enggak usah jauh-jauh, kita enggak usah bicara tentang wahyu dan nabi. Kini saja sebuah perusahaan, kalau kita ingin memasarkan produk, kita akan mengirim seorang sales. Dan diseleksi, bukan orangnya bahlul, ngomongnya bulat, enggak bisa, dites ngomongnya fasih atau tidak. Dan harus bahasanya fasih, jelas. Kemudian cerdas menangkap, sehingga dengan peraturan yang dalam buku-buku panduan merek mobil itu misalnya, harus dia paham. Jadi jelaskan bisa. Kemudian dia harus jujur, enggak boleh berbohong nanti. Mestinya bensin dikasih susu, enggak boleh. Harus jujur dia. Ini dalam, kalau kita punya produk, kemudian orang yang memasarkan produk kita ini ternyata orangnya pembohong, ya kita yang rugi. Pembohong, enggak cerdas. Ada yang disembunyikan, malas menyampaikan, enggak mungkin. Ini urusan produk saja. Bagaimana dengan ngurusi semesta ini? Kelestarian semesta ini. Allah yang Maha Kuasa. Maka dipilihlah manusia, harus manusia ini adalah manusia yang jujur, manusia ini adalah manusia yang tidak pernah berbohong dan menyampaikan pesan. Ini dengan akal kita. Baik. Alaihim tahiyyatul ilahi, dan semoga Allah senantiasa memberikan salam sejahtera kepada para nabi tersebut. Fal wajibul aqliyu, nah ini mulai bicara tentang hukum akal. Syekh Ad-Dardir memulai, wal wajibul aqli, yang dimaksud dengan wajib aqli, akalmu itu enggak bisa menolak, mau tidak mau harus kau terima. Setelah kau gunakan akalmu untuk berpikir, enggak bisa menolak. Kalau hukum akal itu kalau sudah dikatakan iya ya iya, benar ya sudah, enggak bisa nolak. Kalau sudah sampai, pasti kita akan mengambil kesimpulan dan tidak bisa menolak. Coba bicara tentang Tuhan, Sang Khalik dan Pencipta Allah. Kita contohkan saja hukum akal. Akal itu, hukum akal itu jika benar mukaddimahnya, maka hasilnya mukaddimah. Jika benar pemaparannya, kemudian cara nalar memahaminya, pasti nanti sampai pada kesimpulan yang disepakati. Dan tidak ada yang berbeda dalam hal ini. Dan setelah itu tidak bisa lari. Pasti dia tidak bisa lari. Kalau lari berarti bohong dengan dirinya sendiri. Makanya itu hukum akal yang wajib. Setelah kita meyakini, kemudian kita gunakan, pasti hasilnya begitu. Semua orang berpikir seperti itu. Ya kemarin kita contohkan. Kalau orang mengambil mukaddimah 2, kemudian dikali 2, apa hasilnya? 4. Bisa lari kamu dari itu? Enggak bisa. Karena yakin sudah. Karena apa? Mukaddimahnya benar. Karena kau gunakan akalmu 2. Kalau 2 saja belum, enggak ada artinya. Ngapain 2? Kalikan 2. Baik, saya kalikan 2. Akal sehatmu bisa menangkap. Berapa 2 kali 2? 4. Bisa lari, lalu kamu ngomong 6? Enggak bisa, pasti salah itu kan. Ya, hukum akal itu seperti itu. Akal. Ya kayak tadi ini, pasti ada yang menciptakan. Biarpun kamu tidak melihat, pasti benar omonganmu itu. Coba katakan semua orang yang berakal. Kalau ada yang mengatakan, oh enggak, pulpen itu terjadi dengan sendirinya, tertiup angin, kecelup air, kemudian jadi kecil-kecil. Oh gila kamu. Tidak punya akal kamu. Nah itu sepertilah hukum akal itu, enggak bisa ditolak. Wajib akli. Selagi benar cara berpikirmu, pasti hasilnya adalah benar. Dan disepakati, enggak ada yang berbeda. Makanya wajib akli, secara akal wajib kita yakini. Malam yakbal al-intifa, enggak bisa kita itu menolaknya. Fidatihi, pada zatnya, artinya bukan karena yang lainnya. Jadi dari dirinya itu memang sesuatu itu memang harus seperti itu, kan dia tidak bisa menolak. Seperti nanti dialog panjang tentang wujudnya Allah, enggak bisa menolak. Oh, yang kecil saja harus ada yang membuat, bagaimana yang gede enggak ada yang membuat? Masalah nama ntar dulu, yang jelas ini harus ada yang menciptakan dong. Bumi harus ada yang menciptakan, langit ada yang menciptakan. Sebelum kita tahu namanya Allah, yang jelas sampai kepada keyakinan, akal kita harus terima, harus ada yang menciptakan. Makanya kita meyakini namanya sifat wujud, harus ada. Yang mengatakan tidak ada, oh akalmu sudah enggak benar lagi. Oh enggak ada, bagaimana enggak ada? Itu terjadi dengan sendirinya. Walah, kamu mulai gila. Ini saja enggak percaya kok yang kecil terjadi dengan sendirinya. Oh kebetulan. Ini adalah ateis mengatakan, ya berbumi mengikuti garis edarnya, kemudian ada matahari, bintang, planet itu kok rapi, enggak tabrakan, itu ya kebetulan saja. Wah, semakin gila dia. Ini ada kata kebetulan. Jadi sudah begitu, alami proses kebetulan. Faham kebetulan. Kebetulan itu adalah, jika kejadian itu adalah terjadi adalah satu kali, dua kali. Kalau lebih dari 5 kali saja sudah susah menganggap kebetulan. Contohnya kita lagi main bola, badminton, olahraga. Jangan bola ya, badminton misalnya. Kalau kita lagi ngelempar kok begitu, kemudian lemparan kok kita ini nyangkut di net, masuk ke tempatnya lawan, dapat poin berapa kita? 1. Kalau kita bisa 15 kali, apa jadinya? Juara, enggak ada yang bisa ngalahkan saya. Lim-lim siapa itu pasti kalah dengan saya. Tapi kejadian kebetulan itu paling terjadi sekali, 2 kali. Coba kalau saya bisa memastikan 15 kali, siapa yang berani sama saya? Lah, 15 kali aja enggak percaya. Oh, saya bisa membuat kebetulan 15 kali. Ini enggak percaya. Gimana ini ribuan kali bumi berputar ini sudah enggak pernah salah, enggak tabrakan bilang kebetulan. Gila kamu tuh. Pasti ada yang ngatur, enggak kebetulan itu terjadi. Ya ini akal digunakan. Wajib akli. Wal mustahil, wadapun mustahil itu adalah kullu ma lam yaqbal fi dhatihi ats-tsubuta. Yang enggak mungkin ada, enggak mungkin dipercaya, enggak boleh. Namanya mustahil. Yaitu kalau sudah dikatakan Allah ada, maka mustahil pasti rusak cara berpikirnya kalau ada yang mengatakan Tuhan tidak ada. Ada menjadi tidak ada. Nah, tidak ada adalah mustahil. Berarti pasti salah cara berpikirnya. Termasuk nanti sifat mustahil Tuhan berbilang. Bagaimana mustahilnya Tuhan berbilang? Dialog panjang. Kalau Tuhan dua tuh gini. Maka Tuhan hanya satu. Tuhan mati, mustahil. Mustahil. Jadi yang enggak mungkin ada, enggak mungkin dipercaya, itu adalah mustahil. Ziddul awali, lawan daripada yang wajib tadi. Wal mustahilu kullu ma lam yaqbal fi dhatihi thubuta ziddul awali. Wa kullu amrin qabilin lil intifa. Adapun jika segala sesuatu itu qabil lil intifa, mungkin ada, mungkin tidak ada. Wali thubut, dan mungkin ada, boleh tidak, maka namanya jaizun bila khofa. Itu namanya boleh, jaiz, hukumnya hukum aksara akal, jaiz atau mungkin. Diri kita, kalau adanya Tuhan Allah wajib, tidak adanya Tuhan Allah mustahil. Keberadaanmu jaiz, karena apa? Siapa yang mewajibkan kamu ada dan tidak ada? Kamu boleh ada dan boleh tidak ada. Waktu itu berapa puluh tahun yang lalu belum ada, sekarang ada. Beberapa puluh tahun yang akan depan pun menjadi tidak ada. Karena kamu adalah jenis jaiz, mungkin. Kamu bukan wajibul wujud, bukan yang harus ada. Dan juga bukan mustahilul wujud, bukan suatu yang mustahil adanya. Tapi engkau adalah jenis mungkin, boleh adanya. Ini bila khofa enggak jelas, enggak meragukan, enggak tersembunyi yang demikian itu. Nah, kemudian sekarang diajak, baik, itu kaidah hukum akal, ada hukum akal wajib akli, ada yang kemarin sudah disinggung tentang hukum adi, al-hukmul adi, ada wajib adi, ada yang mustahil adi, kebiasaan, ada yang boleh secara adat. Ada nanti wajib syar'i, ada yang, kalau hukum syar'i itu ada yang wajib, ada sunnah, ada yang makruh, ada yang haram dan seterusnya. Itu adalah hukum syar'i. Tapi sekarang kita bicara hukum akal. Wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Baik, sekarang mulai diajak oleh Syekh Ad-Dardir ngajak gunakan akal kita untuk sampai kepada keyakinan akan adanya Sang Pencipta. Thumma alaman, kemudian yuk kita menggunakan akal. Jangan ngomong Al-Quran dulu, sebab kita akan bicara dengan semua orang. Thumma alaman, ketahuilah, sungguh ketahuilah, bi anna hadzal alama, bahwasanya ini semesta, ima siwallahi, artinya selain daripada Tuhan Allah, semesta ini yang kita saksikan, selain Allah yang maha tinggi, al-alimah, dalam bahasa Arab itu enak ya, al-aliyyi majrur, al-alima jadi mangsub. Nah, ini kalau orang sok pakar luhoh ini bisa kepleset, bayangkan aima siwallahil aliyyil alima. Loh kok ada alima? Ini salah ini. Ini kalau na'at kan harus nasab juga. Nasab harus jer, al-ali kan jer. Al-alima kok jadi mangsub ini? Padahal jajar begini. Wah ini. Lah makanya dalam bahasa Arab itu luar biasa luas. Jadi ada sesuatu yang disembunyikan pun boleh. Sehingga sampai dikatakan dalam bahasa Arab itu yang bisa yang disepakati yang enggak bisa salah hanya beberapa saja. Mudhaf-mudhaf ilaih pasti majrur atau apa itu ada. Jadi yang lainnya bisa dikirakan. Seperti ini, al-alima ma siwallahi selain Allah, al-aliyyi majrur. Naatnya untuk Allah. Sifatnya Allah yang Maha Tinggi. Al-alima. Ternyata di sini ditakdirkan bahasanya seperti ada sanjungan, dia menyanjung ahmadu au usni, ada disembunyikan di samping karena untuk keserasian syair, tapi di situ ada lafaz yang disembunyikan untuk lil madh, menyanjung al-alima lalu dinasabkan. Bahkan banyak dalam bahasa Arab itu ternyata dinasabkan ada sesuatu yang dibuang. Seperti nazil khafiti lughatan syar'an, itu maksudnya fil lughati, ada yang dibuang. Jadi dalam bahasa Arab itu sangat luas sekali. Al-alima, ini al-ali yang Maha Tinggi, kemudian al-alima yang ya alima yang Maha Mengetahui. Min ghairi syakkin, lah ini diajak dialog. Ketahuilah bahasanya selain daripada Allah, artinya semesta yang kau saksikan ini dari yang ada di kiri kananmu, bumi yang terhampar, gunung yang menjulang, lautan lepas, bintang yang bertaburan di angkasa, rembulan yang bersinar, matahari dengan kehangatannya, ini semuanya adalah hadithun baru. Hadithun baru. Lah sampai kepada keyakinan baru ini maksudnya diciptakan. Ini gimana kita menggunakan akal kita? Saya enggak tahu kalau itu. Si, kapan dibuatnya saya enggak tahu. Cuman untuk meyakini tidak harus pakai tahu dong. Itu kan hanya kebebalan orang yang sok berakal tidak akan percaya kepada sesuatu kecuali harus riset dulu. Pembuktian. Itu hanya orang gila. Kita boleh percaya kepada sesuatu tanpa dibuktikan. Tanpa pembuktian. Tapi dengan akal kita sudah percaya, enggak usah kita ngelihat. Ya ini tadi, enggak usah aku baru akan percaya kalau pulpen ini ada yang membuat kalau aku sudah ngelihat pabriknya. Oh, kamu bebel lelet otakmu. Mau meyakini bahwasanya pulpen ada membuat saja pakai nunggu ngelihat pabrik. Lama banget ente. Kan bisa yakin kita tanpa harus pembuktian. Ini biasanya adalah anak-anak muda yang sok menggunakan akal tuh gaya riset, pembuktian dan sebagainya, itu orang gila. Bisa gila semakin gila nanti. Apa-apa enggak pakai riset dan pembuktian adalah saya enggak percaya. Pokoknya kalau enggak ada bukti saya enggak percaya. Baik. Saya buktikan kalau kau gila betul hari ini. Kisahnya ada anak-anak cerdas. Fakultas apa yang paling pinter anggap saja? Kedokteran atau falsafat? Ada profesor-profesor ilmu kedokteran datang memeragakan tentang beberapa macam obat dan sebagainya. Cuman profesor itu sudah berpesan, wahai anak-anak, ini yang ada di gelas ini bukan air minum loh ya, tapi ini air keras. Kalau sampai kau minum nanti mati loh ya kau ya, awas jangan loh ya, jangan salah loh ya, biarpun tempatnya di gelas jangan diminum, sudah diwanti-wanti. Sebagai mahasiswa yang cerdas ya, yang ngomong profesor pasti ya enggak bohong, benar, pasti berbahaya dong. Ada satu anak yang katanya mencerdas, oh sorry profesor, saya enggak akan percaya dengan omonganmu kecuali aku coba dulu. Nah, coba, gila lah dia seketika. Enggak perlu, cukup kita dengan omongan seseorang pun bisa percaya kok. Enggak harus pakai buktikan, sorry, perlu riset, pembuktian, sini saya minum, matilah dia. Dan kayaknya enggak ada segila itu. Tapi omongannya banyak yang gila. Ini anak-anak yang sok mengandalkan tentang falsafah, tentang akal. Jadi saya tidak bisa percaya. Isra' Mi'raj, sorry ya. Perlu riset, siapa yang mau Isra' Mi'raj lagi? Ini adalah biasanya dihubungkan dengan syariat-syariat yang dia tidak bisa menjangkau. Lalu dia tidak percaya, alasannya apa? Kita itu orang yang berakal ya. Sorry, kalau enggak bisa dibuktikan, enggak bisa dong. Harus pakai riset pembuktian lah. Inilah gila. Kita bisa percaya dengan banyak hal, ternyata tanpa harus ada pembuktian. Dan pembuktian kita pun kadang terbatas dengan apa yang bisa diindra oleh panca indera kita. Mata, maka kita baru bisa mengatakan, oh iya. Pendengaran, oh iya. Oh asin, manis, dan sebagainya. Ternyata di sana banyak kita bisa meyakini sesuatu biarpun enggak pakai mata, enggak pakai telinga, enggak pakai lidah, enggak pakai kulit, ada. Contohnya apa? Kamu di pondok kangen sama bapak ibumu. Pakai indera yang keberapa? Nanti menjelang maghrib kamu lapar. Yakin? Wah, kamu bohong. Marah kamu digituin ya? Bohong, lapar. Coba pakai indera yang keberapa itu? Mana? Dan akal kita ini hanya akan mampu menjangkau sesuatu. Ini adalah masalah pelik ya, hal-hal seperti ini. Banyak orang sering salah paham, khususnya anak-anak falsafah sekalipun. Akalmu itu akan hanya mampu menampung sesuatu yang pernah kamu dengar, kamu lihat, kamu rasakan oleh indera. Ya, indera ini akal. Dan akal itu tidak akan bisa paham kepada sesuatu yang tidak diliputi oleh tempat dan waktu. Coba. Kalau sesuatu enggak pakai waktu, enggak pakai tempat, dia akan paham akalmu. Enggak akan paham akalmu. Sesuatu enggak pakai waktu, enggak pakai tempat, enggak akan paham akalmu. Contoh. Pak Haji, siapa anggap saja, Pak Haji Ahmad itu seorang hebat. Hidupnya adalah tidak di Indonesia dan tidak di luar Indonesia. Tidak di tahun 2000 dan juga tidak di tahun setelah 2000 dan juga tidak di tahun sebelum 2000. Coba, kamu paham atau enggak? Lalu di mana? Ngejar kamu. Tidak di Indonesia, tidak di luar Indonesia. Karena kita ngomong sesuatu yang enggak pakai tempat, enggak pakai waktu, enggak bisa. Akalmu akan mampu. Sementara di sana harus ada yang kita yakini yang sesuatu itu tidak butuh tempat dan tidak butuh waktu, yaitu Allah. Akalmu terbatas, maka jangan sok pakai akal-akalan. Gaya filosof. Filosof bebel itu nanti ini jadinya. Jadi kita bisa mempercayai sesuatu biarpun kita itu belum pakai pembuktian. Banyak yang kita percaya tanpa ada bukti. Cuma nanti masalah, semakin banyaknya bukti semakin menguatkan keyakinan. Itu adalah bab iman yazid wa yanqus. Tambah yakin tuh iya. Di saat yang ngomong 60 orang, tetanggamu mati, yang ngomong 60 orang ya percaya. Yakin kan? Biarpun kamu belum melihat, tapi setelah kamu melihat semakin yakin. Jadi yakin bisa semakin yakin. Makanya iman yazid wa yanqus nanti babnya. Cuman Buya pengen menghantarkan bahwasanya menggunakan akal. Nah ini, menggunakan akal di dalam mencari Tuhan. Sampai kepada kesimpulan ini, bahwasanya Tuhan itu ada yaitu dengan melihat semesta. Semesta ini adalah hadis. Hadis itu adalah baru. Dari mana kita meyakini itu semuanya baru? Ya dari yang bermacam-macam yang ada di muka bumi ini. Dilihat yang semula tidak ada, tiba-tiba hari ini ada. Yang dulu ada menjadi tidak ada. Semua keadaan bumi kan seperti itu, keadaan di dunia ini. Coba apa saja, mobil yang kau miliki pun dulu gak pernah ada. Rumah yang kau bangun dulu gak pernah ada. Di kiri rumah kita, di tangga kita dulu ada gedung gede. Sekarang sudah gak ada. Tentunya ini, waktu saya kecil gak ada pohon, waktu saya pergi 10 tahun saya di rumah sudah banyak pohon. Dari tiada menjadi ada. Dulu pohon gede di sini di mana? Hilang, tidak ada. Lihat, bumi yang segede ini pun itu adalah kalau kita lacak, kita detail cara kita melihat bumi ya dari barang-barang yang kecil. Ini ada kerikil, ketemu tanah, ada kayu, gede-gede, jadi bumi. Ya bumi itu terdiri dari batu, tanah, kan begitu. Diperkecil lagi bisa. Sehingga sampai nantek-nantek istilahnya jauhar. Ada jauhar itu yang tidak bisa dibagi lagi. Sesuatu yang sangat kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Mungkin kalau dalam bahasa fisika istilahnya atom dan seterusnya. Jadi lihat dari semesta ini kita lihat ini. Biarpun ini gede, megah ini, tembok ini, kalau kita lihat di dalamnya apa? Ada pasir, ada semen, ada kerikil, ada besi. Ya begitu semua. Dunia juga seperti itu semuanya. Biarpun katanya gede, dari kecil, kecil, kecil, kecil. Baik. Dari yang kecil ini kita pikir, kayu dari ada menjadi tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada terus. Perubahan-perubahan ini, dingin, panas, dan seterusnya. Nah, perubahan ini menunjukkan bahasanya, sesuatu tersebut adalah kalau dia menerima perubahan, mutaghayyir, perubahan, berarti yang berubah ini lah berubah ini bermacam-macam. Dari merah menjadi kuning, kuning menjadi hijau dan seterusnya, kecil menjadi gede, perubahan. Dan perubahan ini dalil tentang kalau sesuatu itu adalah dari sesuatu yang tidak ada. Di sini disebutkan min ghairi syakkin hadithun. Kalau kita ngelihat semesta ini, makhluk semuanya ini tanpa diragukan kalau itu adalah hadithun baru, muftakirun yang perlu membutuhkan kepada sesuatu yang mengadakannya. Li'annahu, karena sesungguhnya tadi alam tadi qoma bihi at-taghayyuru, telah terlihat ada perubahan. Jadi setiap yang menerima perubahan itu adalah baru. Dan setiap baru tentu ada yang mengadakannya. Jadi kullu al-alam mutaghayyir. Alam ini berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Semua yang berubah itu adalah baru. Wa kullu hadithin yahtaju ila muhdithihi. Semua yang ada perlu ada yang mengadakannya. Nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bahasanya, mustahil sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada lalu adanya dengan dirinya sendiri, ini mustahil. Pasti ada yang mengadakannya. Lalu nanti sampai pada kesimpulan siapa yang mengadakannya, ini adalah dialog akal yang harus kita hadirkan di dalam pemahaman akidah. Itulah ilmu yang diajarkan ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyah. Insyaallah satu lagi sampai titik ya. Sampai titik. Nah, enggak, masih. Masih ada sambungannya panjang. Cukup sampai di sini, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, menetapkan kita dalam akidah yang Allah ridhai, panjangkan umur kita dalam ketaatan, sehat wal afiat, melapangkan hati kita sehingga mudah memaafkan kepada siapapun yang bersalah dengan kita, dan memberikan kepada kakek insyafan kalau kita melakukan kesalahan, kita mudah kembali kepada jalan yang Allah ridhai. Dan semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semua, memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan berikan kepada kita semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan semoga Allah kelak setelah panjang umur mematikan kita dalam keadaan kita punya iman sebagai ahli la ilaha illallah, yang hati dan lidah kita bisa berucap la ilaha illallah, dan hati kita bisa meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana astaghfiruna shallallahu alaihi wa sallam. Wallahu alim. Wallahu alim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.